Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir adalah berkaitan dengan pembahasan mad. Pembagian mad menjadi dua, mad asli atau juga dinamakan mad tabi'i, yaitu mad yang pembahasan kita melanjutkan tentang pembahasan mad ya. Di mad ada dua jenis, ada mad asli atau dinamakan dengan mad tabi'i dan juga mad far'i. Mad asli bisa diartikan dengan mad dengan panjang dua harokat. Yaitu mad yang keberadaannya adalah tidak ada pengaruh dari yang lainnya. Ini mad yang dibaca karena memang keberadaan huruf mad, yaitu alif sukun, wawu sukun, dan ya sukun, dan tidak ada hal-hal lain yang mempengaruhinya sehingga ukurannya bertambah. Kemudian mad far'i adalah mad yang panjangnya lebih dari dua harokat, imma sifatnya jawaz ya, boleh atau wajib ya. Sekali lagi, mad far'i adalah mad yang dibaca dengan lebih dari dua harokat. Lebihnya ini bisa berarti, bisa bersifat boleh lebih atau harus lebih. Karena bertemunya huruf-huruf mad dengan salah satu dari dua faktor, yaitu apa? Hamzah ataupun sukun. Coba kita lihat dari awal surat Yusuf ya. Awal surat Yusuf ayat yang pertama ya. Ayat atau huruf yang disebut huruf muqatta'ah ini, alif lam ra ya. Huruf lam dibaca dengan memanjangkan lam. Lam ya, lebih dari ukuran aslinya dua harokat ya. Kalau dibaca dengan dua harokat, lam, alif lam ro, ini lam kita baca dengan dua harokat. Yang sering kita dengar dengan apa? Dengan memanjangkan, dengan ukuran panjang sampai enam harokat, alif lam ro, begitu ya. Baik, coba kita baca. Alif lam ra. Panjangnya huruf lam fathah, lam ya, menjadi 6 harokat ini sifatnya apa? Boleh atau wajib? Wajib dibaca dengan 6 harokat alif lam ra, atau boleh pula 2 harokat alif lam ra, boleh tidak? Secara kaidah tajwidiyah ya, apakah boleh atau adakah qiraah yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa boleh membaca dengan dua harokat? Tidak ada ya. Semua riwayat yang mutawatir yang sampai kepada kita dari Rasulullah SAW ya, membaca lam ini dengan ukuran yang maksimal ya, atau disebut dengan ukuran isba' ya. Yani ukuran full. Isba' yani apa? Penuh. Atau tul ya. Tul yani artinya apa? Ukuran paling panjangnya mad berapa? 3 alif ya. 3 alif atau 6 harokat ya. Ukuran isba' atau tul adalah ukuran mad 3 alif atau 6 harokat. Semua riwayat yang mutawatirah dari Rasulullah SAW, ya, semua datang dengan sifat yang sama. Ya, ya, ini memanjangkan huruf lam dengan 6 harokat. Ya. Sehingga dikatakan mat ini mat apa? Yang lazim, yakni wajib untuk dibaca dengan ukuran segitu. Ya. Tidak ada ikhtilaf di kalangan para periwayat, ya, tentang panjang huruf semacam ini. Nun, tidak ada yang membaca dengan nun, ya, dipanjangkan dengan 6 harokat. Qaf, tidak, dibaca 6 harokat. Qaf, ya. Baik. Yang dikhilafkan adalah huruf apa? Huruf ain, ya, pada surat Al-Kahfi, surat apa? Surat Maryam, ya. Kaf ha ya ain sad, ya, atau dalam surat Asy-Syu'ara ain sin qaf, dikhilafkan tentang panjangnya. Yani para perawi sebagian meriwayatkan dengan ukuran 6 harakat, ya, sebagian meriwayatkan dengan 4 harakat. Ya. Adapun yang lainnya huruf selain ain, maka semua sepakat dengan ukuran 6 harakat. Nah, kenapa dibaca dengan 6 harokat? Ya, karena sukun yang ditemui oleh apa? Oleh alif pada ejaan huruf lam, ya, sukunnya adalah sukun yang apa? Asli. Ya. Sukunnya adalah sukun yang lazim, asli. Ya. Sukun yang asli. Bukan sukun yang muncul karena sebab yang lain, tapi memang aslinya sukun, ya, huruf lam kalau dieja memang lam fathah alif mim sukun. Nah, sehingga kalau kita bayangkan ada 3 huruf yaitu lam fathah alif lalu bertemu dengan mim sukun dengan sukun yang asli, dari sananya memang sudah sukun. Nah, itulah sebabnya sehingga para perawi, ya, dari sisi ini, ya, dari sisi taujihnya mengapa dibaca dengan 6 harokat, karena mat bertemu dengan sukun yang asli. Ya. Berbeda halnya bila sukun yang ditemui oleh huruf mat itu bukan asli, melainkan diadakan, ya, karena sebab waqaf. Misalkan tadi, ya, pada akhir ayat, ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Coba baca. Tilka ayatul kitabil mubin. Ya. Kita baca dengan 2 rakaat boleh. Ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Atau 4 harokat, bahkan boleh sampai 6 harokat. Tilka ayatul kitabil mubin. Ya. Ukuran 6 harokat ini sifatnya apa? Boleh-boleh saja. Ya, boleh. Ya, yakni tidak harus 6 harokat. Karena apa? Karena sukun yang ditemui oleh ya adalah sukun yang bukan asli, namun dimunculkan, ya, karena ada sebab waqaf itu. Nah, inilah perbedaan kapan dibaca harus 6 harokat dan kapan boleh dibaca 6 harokat dan masih boleh dibaca dengan ukuran asli 2 harokat. Keaslian sukun, kalau sukunnya asli, nah, dibaca dengan 6 harokat. Kalau tidak asli, maka dibaca dengan 2 harokat pun boleh, ya. Nah, itu tentang sebab yang pertama, sukun. Sebab yang kedua yang mempengaruhi panjang mat adalah tadi apa? Hamzah, ya. Nah, hamzah juga mempengaruhi panjang mat dan juga terbagi 2. Bertambahnya ukuran mat itu sifatnya boleh atau wajib, tergantung apa? Hamzahnya, ya. Taib. Kalau tadi tergantung sukunnya asli atau apa? bukan palsu, ya, asli atau tidak. Ya. Nah, sekarang kalau mat yang dipengaruhi ukuran panjangnya oleh hamzah, itu pun juga bersifat boleh atau wajib tergantung hamzahnya. Ya, hamzahnya apa? Ya, bagaimana? Keadaan hamzah itu ada dua kemungkinan. Kalau tadi sukun asli atau tidak. Kalau hamzah, apakah juga dipertimbangkan asli atau tidaknya? Bukan itu, ya. Hamzah pasti asli, ya. Enggak ada hamzah yang apa? Yang merupakan perubahan dari huruf lain, ya. Enggak ada hamzah yang berubah atau yang muncul karena berubah dari huruf ain, kan enggak ada. Hamzah ya sudah, memang hamzah, ya. Nah, wajib atau bolehnya untuk ditambah ukuran mat itu yang disebabkan oleh hamzah adalah dipengaruhi oleh letak hamzahnya. Apakah satu kata dengan huruf mat atau berbeda posisinya pada kata yang berikutnya. Nah, coba kita baca ayat kedua. Inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Nah, di sini bertemu antara alif dengan hamzah. Ya, bertemunya alif dengan hamzah ini mempengaruhi ukuran mat pada inna, ya, menjadi lebih panjang, ya. Dan bertambahnya ukuran panjang ini sifatnya boleh, ya. Boleh tetap dua rakaat. Inna anzalna. Boleh pula apa? Silakan mau dipanjangkan dengan 4 harokat atau 6 harokat. Inna anzalna. Ya, boleh. Kenapa? Karena hamzahnya ini letaknya tidak bersama alif, ya. Bertemu namun berpisah, ya. Bertemu saat kita baca disambungkan, namun secara letak, ya, berbeda. Alif pada sebuah kata, hamzah pada kata yang lain, ya. Inna ini sebuah kata yang berakhir dengan alif. Anzalna ini hamzahnya di awal kata berikutnya. Sehingga walaupun bertemu, namun karena terpisah dalam kalimat yang berbeda, bertambahnya ukuran mat boleh-boleh saja, ya. Coba kita baca dengan ukuran asli. Inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Ini dengan dua rakaat. 4 harokat, ya, seperti qiraah hafiz. Inna anzalnahu. Atau 6 harokat, ya, seperti riwayat warsh. Inna anzalnahu. Itu semuanya diperbolehkan, yakni melihat memang di antara para perawi juga, ya, sebagian masih membaca dengan dua harokat, sebagian lagi menambahkan dengan ukuran yang lain 4 atau 6 harokat. Nah, apabila hamzah dan huruf mat sebelumnya ini bersatu dalam kalimah, ya, maka bertambahnya ukuran mat ini bersifat wajib, ya. Bersifat apa? Wajib, ya. Taib. Mungkin bisa diambil contoh kalimat yang ada pada ayat yang tadi kita baca, waja'u, ya, atau isya'an, ya. Coba lihat ayat ke-15. Waja'u, baca. Waja'u, ya. alif dengan hamzahnya ini enggak bisa dipisahkan, ya. Enggak bisa dipisahkan. Ini satu kalimah. Tidak mungkin antum mau waqaf pada alif waja, ya. Hamzahnya harus dibaca. Enggak bisa di ya petil di situ, harus disambung. Waja'u. Nah, adapun hamzah dhamma ini boleh sifatnya untuk dipanjangkan lebih dari ukuran asli. Aisyaan. Apa hukumnya? Wajib atau boleh? Wajib. Aisyaan. Ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Lihat ayat ke-17. Qalu ya abana. Ya, ya abana. Pertanyaan untuk antum. Huruf ya ini ditambah ukurannya menjadi 4 harokat. Sifatnya wajib atau boleh? Nah, boleh atau wajib? Boleh. Masya Allah. Sebagian mengatakan wajib, ya. Nah, apa dalilnya yang membolehkan, yang tidak mewajibkan? Ya abana. Terpisah. Bersambung. Ya abana, ya bersambung dengan hamzah. Ada alifnya. Baik. Yang mewajibkan tadi alasannya bersambung. Ya. Nah, jadi ya di sini memang adalah harfun nida, ya. Kita kenal huruf panggilan. Ya. Ya di sini adalah huruf panggilan yang artinya dengan dalam bahasa kita apa? Wahai. Ya. Dan dalam rasmul mushaf, dalam tulisan mushaf Al-Qur'anul Karim, semua harfun nida ya itu disambungkan dengan al-munada. Disambungkan dengan kata yang menjadi apa? Munada. Ya, sesuatu yang dipanggil. Misalkan ini di luar Quran, ya. Ya Muhammadul. Ya Muhammadu. Kalau kita tuliskan tentu akan dipisahkan. Tampak sebagai dua kalimah. Ya ada alif Muhammadu. Betul? Tampak ini sebagai dua kalimah. Ya Hudu. Ya, ya panggilan Hud, nama yang dipanggil. Ya Nuhu. Ya, ini harfun nida Nuh, kalimat yang menjadi munada. Namun dalam mushaf harfun nida ini hanya ditulis dengan satu huruf. Satu huruf, yaitu ya saja tanpa alif. Ya saja tanpa alif. Ya. Sehingga kalau menuliskan atau kalau antum melihat kalimat ya Musa, huruf ya berikutnya apa? Mim. Tidak ada alifnya. Ya Musa, ya sambung langsung dengan mim, wawu, sin, alif maksurah. Ya Hudu, coba disebutkan hurufnya. Ya ha. Tidak ada alifnya secara tulisan. Ya, ya Hudu. Ada empat huruf ya Hudu. Jadi secara tulisan memang tampak bersambung, namun hakikatnya apa? Terpisah. Hakikatnya terpisah. Dan tetap kita panjangkan huruf ya tadi. Walaupun tidak ada wujud huruf alifnya secara tertulis, namun dalam qiraah selalu kita dengarkan panjang. Ya Muhammad, ya Hud, ya Nuh, ya Lut. Ya. Dengan apa? Ditandai dengan alif kecil setelah fathah, atau dengan apa? Mengganti bentuk fathah yang biasanya miring menjadi tegak, ya. Mafhum? Ya. Jadi harful ya yang merupakan panggilan ini secara hukum adalah apa? Mafsulah, terpisah, munfasilah. Namun secara hakikat apa? Secara tulisan memang nampak bersambung, namun secara hakikat terpisah. Nah, kalimat seperti yang kita tanyakan tadi, ya abana, maka dihukumi munfasilah, terpisah. Ya. Jadi hamzahnya walaupun tampak bersambung tetap dihukumi apa? Terpisah. Qalu ya abana, masih boleh dibaca dengan ukuran asli dua harokat. Qalu ya abana inna dhahabana. Baca. Qalu ya abana inna dhahabana. Ya. Jadi ini kita baca mat-mat yang seperti tadi dengan dua harokat coba. Qalu ya abana inna dhahabana. Qalu ya abana inna dhahabana. Ini bagi yang meriwayatkan dengan ukuran asli dua harokat. Nah, kalau kita membaca dengan empat harokat, yakni riwayat yang ada pada Hafs An-Asim untuk Syatibiyah empat harokat. Qalu ya abana inna dhahabana. Qalu ya abana inna dhahabana. Nah, ini mat yang boleh dibaca dengan tetap dua rakaat dan juga boleh dipanjangkan menjadi lebih daripada itu. Berikutnya kita ingin mengenal lagi huruf mat yang lain atau jenis mat yang lain. Nah, tadi beberapa kali kita sebutkan ya panjang pendek ya, dalam lafadz-lafadz Qur'ani itu akan berpengaruh benar tidaknya ya kalimat tersebut. Ya, kalau ada kalimat yang harusnya hurufnya panjang dipendekkan atau sebaliknya maka akan berakibat fatal. Ya. Misalkan anna laki hada dibaca dengan anna laki hada dengan tidak memanjangkan nun. Ya. Itu akan apa? Akan berpengaruh kepada makna. Nah. Baik. Namun ada beberapa mat atau ada satu ya. Ya ini ada di antara huruf yang panjang pendek ini tidak akan berpengaruh dengan pengaruh yang fatal ya. Yaitu mat pada bacaan apa? Mat pada bacaan kata ganti ha yang di kasrah ataupun yang di dhammah. Nah, coba antum lihat ayat ke-15. Ayat yang ke-15. Nah. Ya. Kita baca falamma dhahabu bihi wa ajma'u falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Ya. Perhatikan kata bihi, falamma dhahabu bihi. Kemudian ha pada yaj'aluhu ya. Lalu ha kasrah pada ilaihi ya. Baik. Ada tiga ya. Pertama apa? Bihi. Yang kedua yaj'aluhu. Kemudian ilaihi. Nah. Huruf ha yang kasroh dan dhammah ini artinya apa? Nya. Ya. Artinya apa? Nya, dia. Falamma dhahabu bihi. Ya, ketika mereka membawanya. Ya. membawa serta Yusuf membawanya. Wa ajma'u an yaj'aluhu, dan mereka semua bersepakat untuk menjadikannya, ya, menaruhnya di dasar sumur. Wa auhayna ilaihi, dan kami wahyukan kepadanya. Ini ha yang artinya apa? Dia. Harokatnya ada dua kemungkinan, hi atau hu. Nah, enggak ada ha yang di fathah, ada enggak? Ada tapi untuk wanita, ya. Nya ada alifnya selalu, ya. Nah, ha yang kasrah dan dhammah ini, nah ini ternyata kalau kita lihat walaupun maknanya sama, kadang panjang, kadang pendek. Coba lihat, ada yang panjang yaitu bihi, sedangkan yang lainnya pendek. Ya. Baik, ilaihi pendek. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u. Baca. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u. Ya. Kemudian ha pada yaj'aluhu pendek. Ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Ya. Ha yang kasrah pada ilaihi juga pendek. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum. Iya. Nah, inilah huruf ha yang kasur dan dhammah yang panjang dan pendeknya ini andai kata keliru, ya, tidak mempengaruhi dengan pengaruh yang fatal, tidak akan mengubah makna. Ya. Andai kata ada seorang baca seperti ini. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Atau berikutnya, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum. Ya. Maka ya, walaupun ya, kurang tepat namun tidak dikatakan keliru, ya. Tidak dikatakan salah, ya. Baik. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kadang panjang, kenapa kadang pendek? Ya, kenapa kadang panjang, kenapa kadang pendek? Padahal hurufnya sama, maknanya juga itu. Ya, maka jawabannya adalah yang mempengaruhi panjang, pendek, ha yang kasroh atau dhammah di akhir kata yang artinya nya adalah apa? Adalah posisi dari huruf ha ini. Apakah dia diapit oleh huruf-huruf yang berharokat semuanya, atau diapit oleh huruf-huruf yang salah satu atau keduanya ada yang sukun. Ya, coba antum lihat bihi wa ajma'u. Di sini huruf ha yang kasrah diapit oleh apa? Oleh dua huruf yang dua-duanya berharokat, yaitu ba dan wawu. Sehingga inilah yang menyebabkan haknya dibaca panjang, bihi wa ajma'u. Ya, makanya kita dapati ada tanda panjang pada hak berupa kasroh yang ditegakkan, atau adanya huruf ya kecil yang ditambahkan setelah hak. Adapun hak yang dhammah pada yaj'aluhu, maka dibaca dengan pendek karena dia diapit oleh apa? Dua huruf, salah satunya sukun, yaitu huruf wawu yang mendahului ha. An yaj'aluhu, ya. Bukankah huruf wawunya sukun? Ya, sukun. Sehingga ha-nya dibaca pendek. Begitu pula kalimat ilaihi latunabbi'annahum diapit oleh huruf ya dan huruf lam, salah satu dari keduanya sukun, sehingga dibacalah dengan pendek. 6. Jadi selama keduanya yaitu huruf yang sebelum dan setelah ha itu adalah berharokat, maka dibaca dengan panjang. Sebagian dari riwayat ya masih memanjangkan apa? Masih memanjangkan ha dhammah ataupun kasrah walaupun sebelumnya adalah huruf sukun. Yang penting setelahnya berharokat, sehingga masih ada yang membaca dengan ayyaj'aluhu fi wayabatil jubb wa awhayna ilaihi latunabbi'annahum. Ini juga termasuk qiraah yang makbulah, qiraah yang dibenarkan ya, dibenarkan, diperbolehkan, dan datang riwayat secara mutawatir dari Rasulullah SAW, beliau juga membaca seperti ini ya, ilaihi panjang, asalkan setelahnya masih berharokat. Tapi kalau yang setelahnya sukun, semuanya tidak ada khilaf ya, selalu membaca dengan pendek hu ataupun hi ya. Wallahu a'lam bishawab. Contohnya ya, contohnya fa'akalahu dhi'bu. Coba antum lihat pada ayat yang ke-17, fa'akalahu dhi'bu. Fa'akalahu dhi'bu, maka diterkamlah dia oleh serigala. Ya. Ini cerita dusta dari Ikhwatu Yusuf. Ya, fa'akalahu dhi'bu, maka makanlah, dimakanlah dia oleh dhi'bu. Hu di sini panjang atau pendek? Pendek. 6. Mujma' alaih atau ada khilaf? Mujma' alaih. Ya, ini sepakat semuanya. Para qurra tidak ada yang memanjangkan. Tidak ada yang memanjangkan menjadi fa'akalahu dhi'b. Enggak ada. Semuanya memendekkan fa'akalahu dhi'b. Ya. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena yang setelahnya adalah sukun. Ya, ini di sini adalah huruf dzal tasydid. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna wa jazakumullahu khairan. Al-afwu minkum atas kekurangan dalam penyampaian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah.